عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin muslimat rahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kerana kita dapat berjumpa pada tengah hari ini walaupun ramai balik kampung. Biasalah. Dan kita sepatutnya berjumpa, saya rasa 3 minggu lepas, tapi sebabkan saya hari itu pagi itu ada program di UiTM, jadi saya takut tak boleh sampai. Tapi memang betul pun, program tu habis pukul 1 lebih baru saya boleh keluar daripada UiTM, apa nama, puncak perdana. Jadi pada tengah hari ini kita akan sambung tentang perbincangan muamalat kita, yang mana kita masih lagi membincangkan topik berkait dengan jual beli, yang mana pertemuan kita bulan lepas kita bincang tentang khiyar, iaitulah tempoh untuk membuat pilihan, ataupun istilah kita biasa pakai hari ini dia panggil cooling off period, tempoh bertenang untuk kita membuat keputusan muktamad sama ada meneruskan akad jual beli itu ataupun menamatkan, ataupun tidak meneruskan akad tersebut. Jadi pilihan yang diberikan berdasarkan kepada perbincangan dalam kitab Fiqh Manhaji yang kita gunakan sebagai teks asas perbincangan kita, ada tiga, ada tiga jenis, iaitulah khiyar majlis yang telah kita bincangkan pada bulan lepas, iaitulah tempoh yang diberikan untuk penjual dan juga pembeli, masing-masing boleh membuat keputusan untuk menamatkan akad ataupun kontrak yang telah dipersetujui itu selagi mana mereka tidak meninggalkan tempat akad itu dilakukan. Nah, kita katakan dulu kalau buat dalam kedai, maka dalam kawasan, dalam kedai itu, dalam premis tempat akad itu dilakukan. Jadi pada hari ini kita akan sambung kepada jenis yang kedua, iaitulah apa yang disebut sebagai khiyar syart. Khiyar maknanya pilihan yang telah dipersetujui bersama oleh kedua-dua pihak. Maknanya mereka meletakkan syarat. Jadi akad berlaku, akad itu berlaku, tetapi kedua-dua pihak itu, maknanya sama ada syarat itu memang bersama-sama meletakkan syarat ataupun salah satu pihak meletakkan syarat dan dipersetujui oleh satu pihak yang lain. Yang mana khiyar syart ini, dia kata apabila salah satu pihak ataupun kedua-dua pihak menetapkan syarat bahawa mereka mempunyai hak khiyar, yakni hak untuk membuat pilihan, menentukan ataupun membuat keputusan muktamad sama ada nak teruskan akad ataupun nak batalkan, iaitulah hak untuk membatalkan akad itu dalam tempoh tertentu. Contohnya kita katakan seorang penjual nak jual kereta, sebagai contohnya second hand, kereta terpakai. Kemudian ada orang datang nak beli, kawan dia ke, dan sebagai contohnya. Dia datang tengok kereta tu, dia kata, saya berminat nak beli kereta ni, tapi saya tak tahu dari segi teknikalnya, dari segi mekanikalnya, saya tak tahu. Jadi gini, saya beli kereta ni, saya bayar duit, tapi saya kena bawa pergi dekat mekanik dulu, suruh dia check dulu apa semua sekali, tahu, nak make sure dia punya condition dia okey apa semua. Jadi bagi tempoh saya 3 hari. Jadi selepas 3 hari itu kalau mekanik kata okey, maka confirm lah saya beli kereta ni. Jadi dalam situasi itu penjual pun kata okey, saya setuju. Jadi maknanya pilihan yang ditetapkan oleh pembeli itu tadi, itu dipanggil khiyarus syart. Iaitulah pembeli telah meletakkan satu syarat bahawa dia akan buat confirmation selepas daripada 3 hari akad itu berlaku. Dan penjual juga bersetuju. Jadi maka itu adalah dipanggil khiyarus syart. Dan dia pun ambil, bawa pergi dekat mekanik, mekanik check apa semua sekali, tengok okey, condition kereta ni okey, tak ada masalah, tip top. Dan dia pun telefon kepada penjual dan beritahu kepada penjual, okey, confirm saya ambil kereta ni. Jadi maka pada ketika itu selesailah yang kita panggil khiyarus syart itu tadi. Meletakkan pilihan dengan apa nama tu, meletakkan syarat tertentu gitu. Dan syarat ini boleh dinyatakan ketika mana akad itu dimeterai ataupun selepas daripada itu. Tetapi mestilah sebelum mereka berpisah daripada majlis. Jadi maknanya apa? Kita dah sebut dah, yang apa nama tu bulan lepas tentang khiyarul majlis ni, maknanya pilihan dibuat dalam majlis, dalam tempat akad itu berlaku. Jadi dia kata di sini, khiyarul syart ini boleh dibuat sama ada dalam akad. Contohnya, dia datang, tengok kereta, okeylah. Dia kata, saya berminat nak dengan kereta ni apa semua sekali. Dan kawan ni pun kata, okey, saya nak jual RM10,000. Dia pun ambil, okeylah, saya belilah kereta ni RM10,000. Okey, dan dia pun ambil duit serah RM10,000. Okey. Dia boleh letakkan syarat masa itu juga. Okey, saya belilah kereta ni dengan harga RM10,000. Tapi saya minta tempoh 3 hari untuk saya nak buat final decision. Sebab saya nak bawa kereta ni pergi check mekanik dulu. Ha, dia sebut dalam akad itu. Dan penjual pun kata, okey, tak apa, saya setuju. Satu, maknanya syarat itu berserta dengan akad yang berlaku. Ataupun dia kata boleh juga selepas daripada akad tapi sebelum berpisah. Maknanya masih lagi dalam yang kita sebut majlis tadi tu. Maknanya kalau kereta lah contohnya, datang nak beli kereta di rumah pemilik kereta tu. Maknanya penjual tu, kereta tu duduk dalam kawasan rumah dia. Jadi pembeli pun datang tengok apa semua sekali, akad. Okey, saya belilah kereta ni dengan harga RM10,000. Lepas tu dia pun bagi duit. Lepas tu minum teh dulu. Lepas minum teh, sebelum bangun nak balik, masih lagi dalam kawasan rumah, tempat kereta tu parking tadi lah, kita katakan. Okay, sebelum nak bangun tu, dia pun kata dekat penjual, dia kata, ginilah, saya pun bak kereta ni saya tak tahu sangat ni. Jadi, walaupun saya dah bayar RM10,000 tadi, jadi saya nak minta, kalau boleh, bagi tempoh saya 3 hari lah, sebelum saya buat final decision. Saya nak bawa kereta ni pergi check dekat mekanik dulu. Akad dah berlaku tadi dah, mungkin dah 15 minit, 10 minit tadi, dah minum teh, dah secawan dah. Ya, tapi sebelum berpisah daripada tempat. Jadi pada ketika itu penjual pun kata, okey, tak apalah kalau macam tu. Jadi dia pun terima syarat itu, bersetuju, maka itu juga dibolehkan. Ya, maknanya di, syarat itu diletakkan bersama dengan akad ataupun selepas akad berlaku tapi mereka belum berpisah daripada tempat akad itu berlaku. Jadi semua bentuk itu, khiyar itu, pilihan itu dinamakan sebagai khiyarus syart kerana pihak yang terlibat dalam akad itu tadi, sama ada penjual ataupun pembeli, telah meletakkan syarat yang tertentu. Syarat ni biasanya tadilah, macam kita kadang-kadang kita beli barang apa nama tu, sebab kita tak tahu tentang apa nama tu, spesifikasi barang tu, jadi kita nak orang lain check untuk bagi pihak kita. Okey, ataupun kadang-kadang kita beli barang itu untuk orang lain, contohnya kita beli untuk anak kita. Jadi kita kata dekat dia, okeylah, saya beli kereta ni, tapi sebenarnya anak saya nak pakai. Jadi anak saya pun tak balik lagi, mungkin esok baru dia sampai. Jadi ginilah, saya bayar dulu hari ni harga apa semua sekali. Okey, esok tengok anak saya balik, kalau dia kata okey, dia bermedia, dia berkenan dan dia nak pakai kereta ni, okeylah, confirm, besok saya akan. Mana itu meletakkan syarat. Disebabkan oleh mengaitkan confirmation itu dengan sesuatu perkara yang kita katakan di luar daripada penentuan pembeli, ya, ataupun penjual sama juga begitu. Jadi semua ni dia kata apa, pihak yang terlibat dalam akad itu telah meletakkan syarat. Okey, kemudian kita nak lihat apa syarat yang mesti dipatuhi. Okey, syarat yang mesti dipatuhi dalam khiyarus syart ini, dalam nak menetapkan syarat untuk sama ada apa nama tu, pembeli dan penjual tadi diberi pilihan nak teruskan ataupun nak batalkan. Okey, yang pertama dia kata mestilah terhad kepada tempoh tertentu. Jadi kita katakan tadi contohnya, dia nak bawa kereta pergi dekat mekanik, satu. Ataupun dia kata nanti dia nak tengok apa respon anak dia, anak dia berkenan ke tak berkenan dengan benda itu. Jadi dia kata walaupun itu, tapi mesti menetapkan tempoh yang tertentu. Kalau mengikut pendapat Imam Syafi'i, okay, dia kata di sini berdasarkan kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i lah khususnya Syafi'iyah, dia kata apa, tempoh tidak boleh melebihi 3 hari. Itu syarat yang kedua. Syarat pertama ni dia tak boleh umum. Ya, meletakkan syarat tempoh tak tentu ni contohnya apa? Tadi kita katakan, dia kata, okey, saya beli kereta ni bukan saya nak pakai tapi untuk anak saya. Jadi ginilah, saya minta tempoh supaya anak saya balik daripada overseas, jadi bila dia tengok kereta ni dia berkenan, okey, maka apa nama tu, confirm lah saya ambil kereta ni. Tapi kalau dia balik overseas nanti dia tengok dia tak berkenan, maka saya akan pulangkan balik lah, mana nak batalkan jual beli tu. Okey, jadi bila meletakkan balik tu, dia kena tengok dulu dah tahu ke tak tahu anak tu nak balik. Kalau dia kata anak saya pun tengah exam lagi sekarang ni, tak tahulah, kalau dia lulus semua exam ni dia balik lah, kalau tak lulus kena tangguh lagi satu semester. Jadi pada ketika itu, bila tempoh itu tidak ditentukan dengan jelas, maka tak boleh. Dia mesti tempoh yang tertentu, dah tahu. Okey, satu. Yang keduanya, tempoh tertentu kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia kata apa? Tidak boleh melebihi 3 hari jika barangan tersebut tidak mudah rosak. Tapi dia kata kalau barang itu mudah rosak, contohnya beli air soya. Dia pun beli air soya, beli satu tong besar tu. Tapi tengok dulu, dia kata, wah, rumah saya kata nak buat kenduri malam ni. Kalau dia kata jadi, buat kenduri saya ambil lah. Kalau tak jadi, saya pulangkan balik. Ha, jadi barang yang mudah rosak ni, dia kata tak boleh sampai 3 hari. Selagi mana barang itu tidak berlaku kerosakan. Ha, jadi kalau nak macam tu contohnya, dalam tempoh sejam ataupun dalam tempoh 3-4 jam, tak apalah. Ha, tapi kalau barang itu tidak mudah rosak, tempoh maksimum 3 hari. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Tapi berbeza pendapat, ya, sebab saya rujuk kepada kitab yang lain yang melihat kepada perbezaan pendapat, ya, dalam kalangan mazhab ada 3 pendapat. Okey, pendapat yang pertama ialah bebas. Lama mana pun tak apa. Itulah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanbali. Hanbali ini dia kata terbuka, yang penting kedua-dua pihak bersetuju. Kalaulah kedua-dua pihak kata dia bersetuju untuk setahun, setahunlah. Selepas tahun nanti, maka dia boleh masih lagi dalam, boleh batalkan. Kalau sekiranya, apa nama tu, mereka bersetuju untuk meletakkan bahawa tempoh bagi membuat pilihan ataupun keputusan muktamad itu setahun. Okey. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah, pendapat yang kita bincangkan di sini, iaitulah tidak melebihi 3 hari, iaitulah pendapat yang dipegang oleh mazhab Abu Hanifah dan juga Asy-Syafi'i. Pendapat Hanafi dan juga Asy-Syafi'i. Jadi maknanya Hanafi dua mazhab ni sama pendapat dia, tempoh maksimum 3 hari saja. Dan pendapat yang ketiga pula dia kata lama tempoh itu yang apa nama tu boleh lebih daripada 3 hari bersesuaian dengan keperluan dan juga barangan yang dijual beli. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Jadi Maliki kata dia tidaklah bagi secara mutlak begitu, tapi dia kata bergantung kepada keperluan. Tengok kepada barang itu, ya. Ha, macam kita katakan tadilah kereta. Kalau jual kereta, takkanlah sampai tempoh setahun ni bersetuju. Contohnya penjual pembeli kata, "Okeylah, saya bagi tempoh setahun untuk buat keputusan muktamad nak beli kereta nak beli." Setahun tu dah mileage berapa banyak dah kalau dia pakai kereta tu. Kan? Ha, kalau dia tak pakai pun duduk simpan di rumah pun kereta tu mungkin jadi rosak dah. Ha, jadi kalau kita katakan 3 minggu ataupun even sebulan pun mungkinlah logik benda tu. Ha, jadi maknanya pendapat yang ketiga ini dia kata dia bergantung kepada persetujuan kedua-dua pihak dan melihat kepada keadaan barang yang dijual beli itu tadi. Ha, tapi kalau kita nak follow kepada mazhab Syafi'i, 3 hari je. Ya, 3 hari tempoh maksimum untuk meletakkan syarat membuat pilihan itu tadi. Okey. Okey, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tempoh mestilah berturutan dan bersambung dengan akad. Okay, jadi kita katakan tadi meletakkan syarat, okey. Contohnya kalau pegang pada Syafi'i kita kata 3 hari. Jadi 3 hari itu dia mesti berturutan dengan akad. Contohnya akad hari ini, jadi 3 hari itu maknanya besok, lusa, tulat. Ya, yeah, maknanya Rabu, okey, hari ini hari Selasa, sorry. Rabu, Khamis, Jumaat. Habis. Dan dia kata tempoh ni mesti berturutan. Dia tak boleh, okey, akad buat hari Selasa. Tapi kita minta tempoh untuk buat keputusan muktamad 3 hari bermula daripada hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad dia kata. Minta 3 hari. Ha, dia tak boleh. Sebab 3 hari itu dia mesti bersambung dengan akad. Eh, hari akad itu dilakukan. Okey, jadi jelaslah dari situ, eh. Apa yang lain tu, tu boleh tengoklah dalam kitab. Tapi kita tak ada kitab kan, ya. Eh? Kalau siapa yang ni boleh tengoklah kitab apa nama tu mazhab Syafi'i. Okey, dalil saya rasa tak perlulah kita nak bincang, eh, dari segi itu cuma kita tahu. Okey, sekarang kita nak lihat mensyaratkan khiyar untuk orang lain. Nah, okey, mensyaratkan khiyar untuk orang lain. Selain dibenarkan pihak yang mengikat akad menetapkan syarat boleh khiyar untuk dirinya. Okey, faham balik, ya. Eh? Khiyar ni apa? Untuk membuat keputusan muktamad sama ada nak terus ataupun nak batal. Okey. Jadi dia kata selain dibenarkan untuk pihak yang terlibat secara direct dalam akad itu, itulah siapa? Penjual dan pembeli, ya. Mereka juga boleh menetapkan syarat boleh khiyar ini untuk orang lain, iaitu pihak yang tidak terlibat dalam akad. Okey, contohnya apa? Contohnya kadang-kadang kita menjalankan jual beli itu bagi pihak orang lain on behalf. Contohnya kita, kawan kita wakilkan kepada kita suruh beli sesuatu. Okey? Jadi bila akad itu berlaku, kita meletakkan khiyar itu bukan untuk diri kita. Kita yang terlibat dalam akad kita, tapi kita ni hanya sebagai wakil. Jadi kita pun sebut kepada penjual, okey. Kita kata dekat dia, okey, ginilah eh, saya belilah barang ni, saya bayar harga apa semua sekali, maknanya bayar dengan sebagaimana telah dipersetujui. Tapi saya beli barang ni sebenarnya untuk sipulan-sipulan. Jadi kita katakan, okey, jadi ginilah, saya minta tempoh, contohnya kita katakan tadilah 3 hari kalau berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i, dia kata okey, minta tempoh 3 hari saya nak apa nama tu, lihat apa respon daripada kawan yang telah wakilkan untuk saya uruskan pembelian ini. Kalau dia kata dia setuju, maka okey, confirm. Okey, begitu. Tapi kalau dia kata dia tak setuju, maka saya akan pulangkan balik barang ni dan untuk dapatkan balik bayaran tadi. So maknanya hak untuk kita membuat khiyar bagi pihak orang lain itu juga dibolehkan. Okey, begitu. Okey, dari segi sebab, okey tak apalah, itu saya ni, ya. Kemudian bilakah hak khiyar ini dibatalkan? Hak untuk membuat pilihan tadi itu, bilakah ianya terbatal? Dia kata apabila pihak yang mempunyai hak khiyar tadi memilih untuk membatalkan akad, maka akad tersebut dianggap batal. Contohnya tadi kita katakan apa? Masing-masing bagi tempoh 3 hari kan? Okey. Okey, saya jual lah, ya. Contohnya saya jual lah kereta ni dengan harga RM10,000. Okey. Kemudian pembeli pun kata okey, dia pun bayar harga RM10,000. Tapi dia kata apa? Saya minta tempoh 3 hari ya, supaya saya nak bawa benda ni pergi dekat mekanik. Kemudian dia ambil kereta tu, dia bawa balik rumah dia. Bawa balik rumah tak sebab bawa pergi mekanik pun, ataupun balik rumah esok tu terus dia datang balik dekat penjual, dia kata okey, ginilah, saya tak jadilah beli kereta ni. Jadi maknanya tak, bila dia kata dia tak jadi tu bermakna apa? Dia nak membatalkan akad lah. Jadi pada ketika itu hak 3 hari untuk buat keputusan mutamad tadi telah hilang. Okey, apabila mereka telah membatalkan akad. Okey, ini saya batalkan ataupun saya tarik balik ataupun penjual pun kata ya, contohnya kita katakan penjual kata okey, saya jual lah kereta ni ya, kemudian pembeli membayar harga RM10,000 dan mereka bersetuju tempoh 3 hari supaya pembeli boleh pergi chat dengan mekanik. Tiba-tiba esoknya pembeli telefon dekat penjual telefon dekat pembeli, dia kata ginilah, saya tak jadi jual lah kereta ni. Dan pembeli pun akhirnya pulangkan kereta tu. Maka bila itu dianggap sebagai membatalkan akad, maka bila membatalkan akad, maka sudah tidak ada lagi ruang untuk buat khiyar ataupun membuat pilihan muktamad tadi tu. Okey. Jika sesuatu akad jual beli itu dianggap terlaksana, maknanya telah disempurnakan. Maknanya barang telah diserahkan, harga telah dibayar. Jika hak khiyar terbatal, maka hak khiyar syarak pula dianggap terbatal dengan sebab-sebab berikut. Jadi tadi dia kata apa? Bila telah terbatal khiyar, maka terbatallah akad itu. Tapi sekarang ni dia kata apa pula yang membatalkan khiyar? Yang membatalkan pilihan. Yang pertama, tamat tempoh yang disyaratkan. Tadi kalau bersetuju dengan 3 hari. Contohnya, saya jual kereta RM10,000. Okey. Lepas tu kalau pembeli pun kata, saya belilah kereta dengan RM10,000 tapi saya minta tempoh 3 hari untuk saya bawa pergi check dengan mekanik. Okey? Okey. Jadi, kalau penjual pun kata, okey, tak apa. Okey? Akad buat hari apa? Hari Selasa. Yeah? So, Rabu, Khamis, Jumaat. Pembeli tak ada kata apa-apa, tak ada pulangkan apa-apa pun, kontak pun tak ada kepada penjual. Habis saja 3 hari, maka terbatallah hak untuk buat pemilihan tadi tu. Maknanya kalau hari kelima baru dia nak bawa pergi jumpa mekanik, baru nak cek, baru nak telefon balik dekat penjual, maka pada ketika itu dianggap terbatal hak itu tadi. Sebab apa? Tempoh 3 hari itu dah tamat. Okey. Tempoh tu berturut dalam tempoh 3 hari itu tadilah. Kalau waris tak tahu, maknanya penjual lah sepatutnya bertanggungjawab. Oh tak boleh, dia dalam khiyar ni duit semua dah bagi dah. Itulah sepatutnya kalau kita tengok dalam situasi itu, penjual tu, penjual lah di situ kena amanah lah. Jadi maknanya dia kena informkan kepada orang yang dah beli tu kalau dia meninggal. Takdirkan lah, beli hari ni esok meninggal. Sedangkan dia masih lagi ada tempoh untuk buat khiyar, buat pilihan itu tadi. Jadi kalau seorang penjual yang beramanah, mudah saja dia akan bagi tahu lah kepada waris, okey, saya baru saja jual kereta dekat dia, kereta dia ambil ni, okey, dia dah bayar harga semua dekat saya, cumanya dia, kami telah bersetuju untuk bagi tempoh 3 hari supaya dia buat keputusan sama ada nak teruskan ataupun tidak. Tapi maknanya bila sampai saja tempoh 3 hari, maka khiyar tadi terbatal. Hak untuk buat pilihan nak batal ataupun nak teruskan itu tadi. Kemudian syarat yang kedua, jual beli itu diteruskan dan dipersetujui dalam tempoh khiyar. Yang ni maknanya tadi kita kata, okey, dia dah, tadi kita kata akad dah berlaku. Kereta dah bagi, duit dah bayar, dah bersetuju supaya tempoh 3 hari buat pilihan, ya. Maknanya untuk nak hantar mekanik untuk cek dan sebagainya. Tiba-tiba tak sempat 3 hari, hari ni akad, esok tunggu telefon, pembeli telefon dekat penjual, okey ginilah dia kata, saya tak nak tak perlulah tunggu sampai 3 hari, confirmlah saya ambil. Ya, kereta ini pada hari yang kedua. Padahal dia masih ada 2 hari lagi tempoh untuk buat pilihan. Tapi hari yang kedua tu dia dah confirmkan bahawa dia akan ambil kereta tu. Ha, jadi pada ketika itu terbatal lah. Tak boleh pula hari ketiga dia nak kata, okey saya baru bawa pergi jumpa mekanik hari ni, apa nama tu, saya tengok kereta ni adalah something benda yang nak kena ni, dia nak batalkan balik. Tak boleh. Sebab hari kedua tu dalam tempoh dia sebenarnya masih ada hak untuk batalkan, tapi dia dah confirmkan. Ha, begitu. So maknanya apabila jual beli itu diteruskan dan dipersetujui, mana dikonfirmkan, ya, dalam tempoh khiyar itu tadi. Okey. Kemudian yang ketiga, apabila pemegang hak khiyar melakukan sesuatu yang pada kebiasaannya hanya dilakukan oleh seorang pemilik. Beli kereta tadi. Okey, beli kereta, kereta second hand, ya. Okey. Saya jual lah kereta RM10,000. Pembeli kata okeylah, ya, saya beli RM10,000, dia pun bayar duit RM10,000. Tapi bersetuju saya minta tempoh 3 hari, eh. Sebab ini kita pegang pada Syafi'i lah, eh, pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain tu yang kita dah kata tadi, ada 3 pendapat. Ya, maknanya bergantung lah. Tapi kita biasa normal praktis, tengoklah kepada kesesuaian. Kalau nak pegang kepada mazhab lain pun tak ada masalah, eh. Ha, tapi kita kena faham betul-betul lah. Ha, jadi maknanya contohnya kita katakan bagilah tempoh 5 hari. Okey, ya. Okey, dia kata apa? Selepas akad tu, sebelum berpisah daripada tempat akad itu, sebelum ni, okey, saya minta tempoh 5 hari lah katakan, ya, tengok kepada logik semasa lah daripada keperluan. Okey, saya minta 5 hari untuk saya nak apa nama tu bawa kepada mekanik confirmkan. Okey, kemudian dalam tempoh 5 hari itu ataupun tempoh 3 hari berdasarkan kitab ini, pembeli tadi dia tak bawa pergi mekanik, tapi dia bawa pergi kedai aksesori, dia pergi tukar rim sport baru, pergi tukar leather seat apa semua sekali. Dia masih lagi dalam tempoh untuk buat pilihan ni. Maknanya dalam tempoh 5 hari ataupun 3 hari yang dipersetujui itu, sebenarnya dia masih ada ruang untuk nak batalkan. Maknanya selepas hari kelima tu ataupun sampai kepada hari yang kelima, dari segi hak dia boleh call kepada penjual, okeylah saya tak jadi nak beli. Tapi dalam tempoh itu dia buat tadi tu, pergi tukar rim sport, pergi tukar cat baru, pergi tukar leather seat. Jadi semua benda ni tuan-tuan, kalau kereta ni biasanya siapa yang nak tukar leather seat? Owner lah. Takkan kita sewa kereta nak balik kampung cuci sekolah ni tuan-tuan, nak pergi hantar tu, pergi tukar spot rim baru, pergi hantar dekat owner kereta tu. Orang tak pernah buat macam tu. Jadi sebab tu dia kata di sini, apabila pemegang hak khiyar tadi, siapa? Pembeli tadi tu, dia ada hak untuk nak batalkan. Tapi dalam tempoh itu dia buat benda-benda yang biasanya dilakukan oleh seorang pemilik. Jadi pada ketika itu maka terbatal lah. Tak bolehlah. Dah dia janji tadi 5 hari, tiba-tiba masuk hari ketiga dia pergi tukar rim sport, pergi tukar leather seat apa semua sekali. Lepas tu masuk hari kelima dia nak batalkan balik. Jadi nak tukar balik rim sport dia dah tukar tadi semua tadi tu. Maka tak bolehlah pada ketika itu. Jadi pada sebab tu ulama kata, kalau dia buat sesuatu yang mana kebiasaannya hanya seorang pemilik saja yang akan buat begitu, maka dia dianggap membatalkan hak dia untuk membuat khiyar ini tadi. Ya, membuat pilihan sama ada nak teruskan ataupun nak apa nama tu, nak confirmkan, ya, jual beli itu tadi. Okey. Faham ke tuan-tuan? Dia tengah hari ni jangan lepas makan, lepas makan dia mengantuk, ha? Jadi payah nak faham. Sebelum makan tu insya-Allah. Okey, sekarang kita nak bincang hukum barangan dalam tempoh khiyar. Okey. Okay, again, tempoh khiyar ni apa tuan-tuan? Tempoh yang kita panggil cooling off period lah dalam akta jual beli hari ni. Cooling off period ni maknanya tempoh yang diberikan sama ada kepada penjual ataupun kepada pembeli untuk membatalkan kontrak ataupun akad jual beli tu. Okay, jadi sekarang ni dalam tempoh itu, kita katakan tadi tu, yang beli kereta tadi 5 hari tu, ya? Yeah? Sebab kalau kita tengok akta, kalau di Malaysia ni saya rasa 10 hari kan. Biasanya kalau kita tengok dalam apa nama tu, kontrak yang kita sign tu biasanya dia akan tulis di situ. Okey, kontrak ini tertakluk kepada tempoh bertenang, cooling off period itu selama 10 hari. Okey, jadi mungkin lihat kepada praktis itulah. Jadi dalam tempoh 10 hari itu barangan ini milik siapa? Dari segi hukumnya. Contohnya macam kereta tadilah. Okey, dia jual kereta second hand. Okey, jual, bersetuju. Okey, kawan ni pun pembeli pun dah bayar RM10,000. Dan mereka telah sama-sama bersetuju bahawa pembeli ada hak untuk buat keputusan muktamad dalam tempoh 10 hari. Maknanya boleh pulangkan balik kereta tu untuk dapatkan balik duit ataupun confirm nak teruskan. Okey, jadi dalam tempoh itu, hak milik barang itu, kereta tu macam mana? Okey. Jadi kita lihat ya, yang pertama, sekiranya kedua-dua pihak memegang hak khiyar, maka hak milik barangan tersebut dibekukan sehingga ada keputusan sama ada akad itu diteruskan ataupun dibatalkan. Jadi maknanya kalau sekiranya masing-masing buat, masing-masing ada hak, masing-masing ada hak ni maknanya apa tuan-tuan? Pembeli juga boleh dalam tempoh 10 hari dia boleh telefon dekat penjual . Penjual dalam tempoh 10 hari dia boleh telefon dekat pembeli, kata okey saya tak jadi jual. Mereka dah sama-sama bersetuju ni. Ya, contohnya kita katakan tadilah, okey, penjual kata saya pun sebenarnya bukan nak jual sangat ni kereta ni sebab mungkin anak saya nak pakai. Ha, jadi anak saya nak balik dalam tempoh 10 hari lagi. Jadi ginilah, tak apa ambil lah hari ni kereta dulu, saya ambil dulu duit ni. Jadi dalam tempoh 10 hari nanti saya akan beritahu. Maknanya confirm saya nak jual ke ataupun kalau saya cancel nanti saya pulangkan balik duit. So begitulah lebih kurang. Okey. Kemudian pembeli pun sama. Pembeli kata, saya pun sama juga. Saya beli ni bukan saya nak pakai sangat. Di rumah pun ada 7 orang. Ha, saya beli ni untuk anak saya. Dia pun nak balik daripada overseas 10 hari lagi. Jadi, kalau anak saya yang balik tu dia kata dia berkenan nak pakai, okey, confirm saya beli. Okey? Ha, tapi kalaulah balik nanti dia kata dia tak berkenan lah, kereta orang tua lah, second hand lah apa semua sekali, dia kata, okey, nanti saya pulangkan balik dalam tempoh 10 hari. Okey. So, dalam situasi ini maknanya apa? Dua-dua pihak memegang hak untuk membatalkan ataupun meneruskan. Ha, jadi dia kata, kalau sekiranya kedua-dua pihak memegang hak itu, maka hak milik barangan itu dianggap sebagai beku buat sementara waktu. Tak tahu milik siapa. Ya, begitu. Okey, sekiranya akad itu dibatalkan, maka hak milik kekal sebagai hak milik penjual. Ha, jadi maknanya, kalaulah batal, maka hak milik totally balik mesti kepada penjual. Jika jual beli tersebut diteruskan, maka barangan tersebut menjadi hak milik pembeli bermula daripada tarikh akad. Jadi akad hari ni ya, akad hari ni, dan juga bayaran barangan kepada barangan tersebut menjadi milik penjual. Okey, sebab dia nak fikir apa ni tuan-tuan? Memang kita tengok di sini macam, tapi dia nak, sebab apa dia sampai detail begitu? Sebab dia nak tengok implikasi. Okey, maknanya dia kata, kalau sekiranya pembeli mengekalkan, maknanya pembeli kata, okey, confirm, saya nak beli. Jadi maknanya, barangan itu menjadi hak milik pembeli semenjak daripada hari akad, iaitu mungkin 10 hari yang berlalu, dan begitu juga, harga yang dibayar menjadi milik penjual bermula daripada hari akad itu berlaku. Di implikasi dia apa? Dia begini, contohnya begini. Bila kita jelas itu, contohnya tadi duit RM10,000. Okey? Duit RM10,000 bayar harga kereta. Okey? Penjual pun ambil duit RM10,000 tu di mana dia pergi letak? Dia pergi beli contohnya CJ simpanan premium, BSN lah. Itu pun tanya ulama, ulama kata syubhah lah, tuan-tuan, ya. Tapi dari segi hukum ada unsur maisir ataupun tidak? Ulama kata tak ada unsur maisir di situ sebab kita simpan. Kan? Kita beli CJ itu dengan satu nilai satu unit RM10. Lepas tu kalau dia buat cabutan bertuah, sijil kita tu kebetulan dapat hadiah BM, dapatlah hadiah BM. Kan? Ha, tapi duit yang RM10,000 yang kita sijil tu kita boleh jual balik, dapat balik RM10. Tak ada unsur susut nilai langsung. Ha, cumanya ulama bincang dari segi harus ke tak harus ni, tengok dari segi bisnes apa yang dia buat. Macam mana kita beli sijil tu tiba-tiba dia boleh bagi hadiah BM dekat kita? Apa bisnes yang BSN buat untuk dapatkan sampai boleh bagi hadiah dekat kita begitu? Okey, dapat itu isu lain. Okey, tapi saya nak sebut begini. Okey, penjual pun ambil dia RM10,000, pergi beli CJS di pandan premium. Okey, pembeli pun ambil kereta tu balik letak di rumah. Balik letak di rumah dan sebagainya. Dan mereka telah berjanji 10 hari ya untuk buat keputusan muktamad. Okey. Kawan ni pergi, okey, sampai hari yang ke-8 sebagai contohnya. Okey, hari yang ke-9 lah kita kata begitu. Okey. Jadi pembeli pun kata dia pun telefon. Ni ataupun selepas 7 hari ke, dia pun telefon, okey, saya confirm lah ambil kereta ni. Okey, confirm pada hari yang ke-7. Okey, CJ simpanan premium yang dia beli tadi tu, hari ketiga dia beli, orang buat cabutan. Okey? Dan dapat pula CJ dia tu dapat hadiah apa? BMW. Kalau nak kira tadi, tempoh hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-7 pembeli buat keputusan muktamad itu, hak milik masih lagi dianggap float. Dibekukan. Tak tahu hak milik siapa. Tetapi disebabkan pada hari yang ke-7 itu pembeli telah confirm ya bahawa dia akan beli kereta itu, maka pemilikan duit itu dan juga apa nama hadiah yang dimenangi itu dianggap berbalik kepada penjual. Sebab apa? Ingat tadi dia kata sini kaedah dia mudah, sebab dia bermula pada hari akad itu berlaku. Jadi maknanya pembeli tak ada hak nak pergi kata okey disebabkan sijil itu ataupun cabutan itu telah dibuat ya pada hari yang ke apa nama ni, pada hari yang ketiga, pada ketika itu hak milik belum pasti lagi apa semua, jadi dia nak claim balik dapat kereta yang dia beli, lepas tu nak claim BM tadi pula. Tak boleh lah, sebab duit RM10,000 yang dibayar itu apabila once dia dah confirm, maka semenjak daripada hari pertama lagi akad itu berlaku, dianggap milik siapa? Milik penjual. Okey, boleh faham tuan-tuan? Saya tak tahulah, tengok dekat saya semacam je ni. Okey, ya, itu okay. Maknanya jika jual beli itu diteruskan, maka barangan itu menjadi hak milik pembeli bermula daripada tarikh akad, dan bayaran pula menjadi milik kepada penjual bermula daripada tarikh akad. Maka dengan ini, kedua-dua pihak yang mengikat ataupun yang terlibat dalam akad itu akan memperolehi zawaid dan juga manafi' berdasarkan kepada kesahihan hak milik bermula daripada tarikh tersebut. Okey, ya. Yeah? Ha, jadi maknanya apa? Kalau kita tengok di sini, itu kita kata beli benda yang tak hiduplah, benda yang tak bergerak, ha, beli kereta. Tapi kalau beli kambing. Okey, beli kambing pula, kambing yang jenis kambing susu sebagai contohnya kan, kambing yang mengeluarkan susu. Ha, jadi ini dibincangkan. Sebab kita kata tadi kita kena clear benda ni. Okey, beli hari ni. Nah, contohnya kita katakan hari ni hari Selasa. Okey, beli kambing hari ni. Okey, nak jual kambing dengan harga 700 jam napari. Okey, penjual kata okeylah saya jual kambing dengan harga 700. Pembeli pun kata okeylah saya beli dengan harga 700. Tapi saya minta ginilah, bagi tempoh dekat saya 3 hari untuk saya buat keputusan muktamad sama ada nak teruskan ataupun nak apa nama tu nak cancel, mana nak pulangkan balik. Okey, penjual pun kata tak apalah, saya pun macam itulah. Saya bagi peluang 3 hari. Okey, jadi bila ambil bawa balik, contohnya kita katakan tadi, bila ambil bawa balik dalam tempoh 3 hari itu ada mengeluarkan hasil. Jadi hasil tu hak milik siapa? Okey, contohnya kambing kita katakan balik ya, balik petang ni dah boleh perah susu dah. Okey, katakan dalam tempoh 3 hari masuk kepada hari yang kedua, pembeli kata okey saya tak jadi belilah. Nak batalkan. Jadi dia kena pulangkan balik kambing itu kepada penjual. Jadi bila dia pulangkan kambing, dia kena pulangkan apa sekali? Hasil yang dia dapat semasa 2 hari itu. Susu yang dia perah, yang dia jual ke, kalau yang dia minum, maka kena kira lah dari segi nilai, kena pulangkan sekali. Begitu ya. Ha, dan begitu juga, kalau sekiranya diteruskan, maka dalam tempoh khiyar itu menjadi hak milik dia. Ya. Kalau kami itu mati. Ha, kami itu mati, nanti kita akan bincang di sini, ya. Ha, dia ada sub topik yang kedua tentang kerosakan macam mana. Okey, begitu. Ya. Ha, bunting masuk dalam sinilah. Jadi maknanya dalam tempoh khiyar itu, kalau kambing tu keluar, ha, maknanya beranak. Okey, bila beranak maknanya kalau dia confirm nak beli, okey benda tu jadi milik dia. Tapi kalau tak confirm nak pulangkan, jangan pulang ibu saja. Anak pun kena pulangkan sekali. Eh, so begitu. Dia kata dia panggil apa? Manafi' dan juga az-zawaid. Begitu juga tanggungan kos. Ya? Dia tak ada isu harga di sini, pulangkan balik sebab pembeli penjual akan pulangkan balik duit yang dia bayar harga tadi. Ya. Yeah. Tak. Sebab dikira apa? Dikira sebab pemilikan itu kalau diteruskan dianggap bermula daripada hari pertama tu lagi dah milik pembeli. Tapi kalaulah dibatalkan semenjak daripada hari itu pulangkan balik kepada penjual. Maka balik asal dan termasuklah juga hasil manafi' yang diperolehi. Okey, contoh dia kata apa? Zawaid ini ialah buah-buahan dan juga susu. Benda yang kita jual tu apa? Pokok. Ada buah. Jadi dalam tempoh khiyar itu, dia keluarkan buah. Jadi buah itu, kalau akad itu diteruskan, maka menjadi milik pembeli. Tapi kalau nak batalkan, buah itu mesti dipulangkan kepada penjual. Sama juga dengan susu. Sama juga dengan telur. Ayam sebagai contohnya. Manafi' pula ialah sewa rumah. Okey. Kita beli satu rumah. Okey. Kita beli satu rumah yang mana rumah itu orang sedang sewa. Jadi kita jual rumah tu contohnya, okey, penjual jual rumah tu 25,000 bulan. Okey? 25,000 bulan. Kemudian kedua-dua pihak bersetuju. Tadilah kita kata kalau nak ikut mazhab Syafi'i kata maksimum 3 hari. Tapi ada pendapat kata kalau mazhab lain ada yang kata bergantung kepada persetujuan bersama. Jadi katakanlah kedua-dua pihak bersetuju 10 hari lah. Okey? Pembeli kata 10 hari saya nak buat keputusan muktamad nak beli ataupun nak cancel. Jadi bila dalam tempoh itu orang datang bayar sewa rumah. Jadi itu dipanggil manafi', manfaat yang boleh diperoleh. Jadi sewa rumah itu kalau sekiranya kita buat keputusan nak teruskan, mana pembeli tadi buat keputusan nak teruskan, maka sewa rumah itu menjadi hak milik dia. Okey, tapi kalaulah dia buat keputusan nak batalkan. Jadi bila nak pulangkan kunci rumah, dia mesti pulangkan sekali duit sewa yang dia dah ambil daripada penyewa itu. Dan penjual pun akan pulangkan balik kepada dia harga rumah yang telah dibayar. So begitu ya. Ya. Okey, dia itu bergantung kepada persetujuan. Adakah itu dibuat sebagai bai'ul apa nama tu sebab dia bentuk jual beli dengan bayar deposit ini dipanggil bai'ul urbun. Ataupun satu lagi sebab dia ada dua akad di situ. Dia boleh berlaku akad secara jual beli bertangguh. Jual beli bertangguh ni apa maknanya? Kita dah setuju okey, saya beli tanah ni harga 100,000. Okey, tapi saya bayar dulu 30,000 contohnya kan. So itu bayar kalau istilah kita panggil deposit tapi sebenarnya dah bayar harga. Tapi 70,000 lagi balance tu kita janji apa? Itu akan dibayar bertangguh contohnya. Okey, pada ketika itu pemilikan sudah berpindah. Jadi bila pemilikan sudah berpindah maka hak milik kita. Hak milik pembeli. Tapi kalau bai'ul urbun ini maknanya pembeli akan bayar deposit tetapi akad hanya akan berlaku selepas daripada jumlah keseluruhan itu dipenuhi. Jadi maka pada ketika itu pemilikan belum lagi berubah maka hasil dapat kepada pemilik asal penjual. Penjual boleh ambil. Boleh ambil selagi mana tu tengok kepada bentuk akad yang berlaku. Kalau akad itu secara apa nama tu bai' bi tafsid dia panggil, mana jual beli secara harga bertangguh. Bayar dulu 30,000, jadi selepas pada 3 bulan bayar lagi 40,000, lepas tu selepas daripada 9 bulan contohnya akan bayar lagi balance 30,000. Okey, kalau guna bank tu kalau kita tengok dia biasanya kontrak hanya akan berlaku selepas daripada apa? Bank masukkan duit kepada pembeli lah. Kepada penjual. Maknanya bila dah bank dah release duit tu barulah pada ketika itu akad itu berlaku kan. Biasanya kita tak sign kontrak pindah milik apa semua selepas dari al-urbun tadi itu bayar deposit saja. Ya, tak. Jadi bila bayar deposit ingat dia masih lagi menjadi hak milik apa nama tu penjual. Ya, pemilik asal. Ya. Nak ambil boleh tapi kena dengan persetujuan penjual. Mana pemilik asal tu. Ya, pemilik asal. Sebab kita dari segi itulah, sebab dia bukan menjadi hak milik kita. Sama dengan isu yang kita cerita pasal makan roti canai kedai mamak tu lah. Sebab apa? Kalau nak ikut pada pendapat Syafi'i yang kita katakan yang totok lah, mana Syafi'i dalam Syafi'iyah, haram hukum dia. Sebab apa? Sebab kita makan benda yang bukan milik kita. Dia jadi miliknya masa bila? Selepas pada kita dikira-kira, okey, roti canai RM1 tengah. Ya? Harga barulah selepas gaji minimum ni, tuan-tuan. Dulu RM1, ni gaji minimum RM1.50. Okey? So, begitu. Okey, dan itu maknanya kita tengok tadi dari segi apa? Apabila hak milik tadi tu, ya? Kita dah dapat 10 minit lagi. Kita habiskan yang ni dulu. Ya, pasal mati tu, tunggu cerita bulan depan. Ya? Okey, hak milik dulu. Yang kita ceritakan tadi itu, mereka ada hak milik secara bersama apabila kedua-dua pihak memegang hak untuk buat pilihan. Jadi maknanya, mereka telah bersetuju bahawa pembeli boleh batalkan dan penjual juga boleh batalkan dalam tempoh yang dipersetujui bersama itu. Tapi sekarang ini dia kata apa? Jika pemegang hak khiyar hanya dimiliki oleh satu pihak sahaja, maka barangan tersebut menjadi hak miliknya kerana hanya dia sahaja yang mempunyai hak untuk menggunakan tersebut. Ini bermakna hanya dia sahaja yang berhak memperolehi segala hasil dan dia sahaja yang menanggung segala kos. Okey? Jadi, maknanya apa? Sekarang ni pembeli kata dia penjual dengan pembeli ni, penjual dengan pembeli. Jadi penjual kata, okey, saya jual lah kereta ni dengan harga RM10,000. Okey. Pembeli pun kata, saya belilah dengan harga RM10,000. Kemudian pembeli kata, saya minta yang tadi tu, tempoh 10 hari. Tapi penjual kata apa? Saya tak ada masalah. Saya kalau daripada hari ni pun saya dah confirm, kira saya tak ada masalah, ya. Saya kira saya jual lah hari ni. Tapi kalau you nak buat, nak ambil masa 10 hari, itu it's up to you lah. So dia kata macam tu. Bila kata macam tu, bermakna penjual sudah tidak ada hak nak batalkan dalam tempoh 10 hari. Jadi hak pembatalan itu hanya dipegang oleh apa nama tu, pembeli saja. Okey? Jadi dia kata bila hak pembatalan itu hanya dimiliki oleh satu pihak saja, sama ada pembeli ataupun penjual, maka barangan itu menjadi hak milik dia. Jadi maknanya hak itu, maknanya kita katakan tadi, penjual sudah tidak boleh nak ambil hasil tadi tu. Okey, contohnya tadi macam beli kambing. Dia bagi tempoh 10 hari. Dan penjual pun kata macam tadilah, penjual kata okey, saya tak ada masalah, saya confirm hari ni dah, ya. Yeah? It's up to you lah, kalau you nak ambil masa 10 hari nak confirm, saya tak ada apa masalah, memang saya nak jual kambing ni. So dia kata macam tu. Jadi bila itu situasinya, dalam tempoh 10 hari, okey, kambing tu dapat susu ke ataupun beli ayam, ayam tu bertelur ke, itu semua dia pergi kepada milikkan siapa? Milikkan pembeli. Ya, yeah? Sebab pembeli sahaja yang memegang hak khiyar tadi. Jadi bila sampai hari yang ke-9 dia nak batalkan, maka dia pulangkan yang asal saja. Tak perlu pulangkan manafi' dan juga apa nama tu tadi, az-zawaid yang kita bincangkan tadi tu. Yang kita sebutkan tadi itu maknanya kedua-dua pihak, ya, mempunyai hak untuk nak batalkan. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk kita ni bulan depan, ya. Jadi kalau nak tahu cerita kalau mati tengah jalan tu macam mana cerita, tu kena datang bulan depan. Ya. Kita akan bincang kerosakan barangan dalam tempoh khiyar itu bagaimana untuk kita nak handle benda itu. Okey. Ada apa soalan, ya, muslimin muslimat sekalian? Ada soalan? Tak ada soalan. Dia buat muamalat ni memang complicated lah. Saya rasa saya perlu photostat kot, ya. Yeah? Sebab saya pun pakai yang photostat saja, ya. Yeah? Kalau kita nak beli tu, ya. Yeah? Buku dia ada. Tapi cumanya versi yang saya pakai ni dia tak jual secara loose. Jadi nak beli semua sekali RM180. Kalau ada siapa nak beli boleh lah, yeah, untuk rujukan. Sebab saya pakai versi terjemahan ni yang agak ni sikit lah. Jadi saya pun pakai yang fotokopi. Saya ada yang original. Dia mungkin saya fotokopi lah. Ya, fotokopi nanti saya letakkan satu kopi di sini, siapa berminat dia boleh dapatkan, ya. Untuk ni. Buat mengaji muamalat ni dia kena menadah kitab lah baru boleh ni sikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. wa min amalin la yurfa'u bi du'a'in la yusma' wa na'udzu bika min nafsin la tushba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. اللهم رب هذه الدعاة التامة والصلاة القائمة فبعث مقام إنك لا تخلف الميعاد استوى اعتدلوا لرزق الصاف رفعت الصاف يرحمنا ويرحمكم الله صلي وسلم. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة ورسوله وجهت وجهي للذي أمر الصلاة والأرض حنيفا مسلما وما من المشركين إن صلاتها نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين